الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyebutkan tentang kitabnya, telah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Quranul Azim, Inna hadhal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Quran ini memberi hidayah, memberi petunjuk kepada yang lebih lurus, kepada yang lebih benar. Dan itu banyak bentuk dan contohnya. Yang salah satu dari hidayah Quran, lillati hiya aqwam, dijadikannya persaudaraan ukhuwah imaniyah lebih kuat di atas persaudaraan atau ukhuwah yang lain-lainnya, persaudaraan karena nasab, persaudaraan karena suku, bangsa, negara, atau yang lain-lainnya. Dan itu hidayah Quran kepada yang lebih benar, lebih lurus, lebih baik. Terbukti bahwa seorang muslim jika meninggal dan dia keluarganya kufar, ada bapaknya, kakak, adiknya, tapi kufar semua, maka hartanya tidak halal untuk mereka. Tetapi itu dikembalikan kepada Baitul Mal untuk kelak akan dibagikan kembali kepada muslimin, saudara-saudara dia seiman. Hakadah hidayah Quran, persaudaraan karena iman lebih tinggi dari persaudaraan-persaudaraan lain yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Anfal bagaimana pentingnya ukhuwah ini. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Kalau engkau membelanjakan semua yang ada di muka bumi, tidak akan bisa kamu nyatukan hati mereka, karena hanya Allah yang menyatukan. Diriwayatkan dari Abdah ibnu Abi Lubabah, ketika berjumpa Mujahid, maka Mujahid, Imam Mujahid bin Jabr, yang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bih." Kalau datang padamu tafsir dari riwayat Mujahid, cukup sudah bagimu. Pegangi, karena beliau dua kali atau tiga kali beliau sebutkan membaca Quran di hadapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, turjumanul Quran, hibru hadhil ummah. Kata Mujahid, aku berhentikan beliau di tiap ayat. Aku tanya, ini apa maknanya? Ini bagaimana penafsirannya? Sehingga beliau faham itu dua atau tiga kali. Kata Mujahid, jika dua orang mukmin yang saling mencintai bertemu, saling mencintai karena Allah, persaudaraan iman, lalu yang satu memegang tangan temannya, saudaranya, dan dia tersenyum, berguguran kesalahan-kesalahan keduanya seperti berguguran daun-daun kering dari pohonnya. Mendengar ini, Abdah ibnu Abi Lubabah mengatakan hadza syai' yasir, itu sepele, gampang. Yani hanya dengan berjabat tangan, hanya dengan senyum, hanya karena cinta dan persaudaraan karena Allah. Lalu Imam Mujahid sampaikan kepadanya, la taqul dzalik, jangan kamu bilang ini sepele, jangan kamu anggap ini gampang. Fa innallaha yaqul, karena Allah telah katakan dalam Quran, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Ayat tadi, kalau engkau belanjakan semua yang ada di muka bumi ini, tidak akan bisa kamu menyatukan hati mereka. Semua yang di muka bumi berapa, tapi itu gak akan bisa. Kamu anggap itu gampang. Kata Abdah, fa'araftu annahu afqahu minni, maka aku pun tahu dari situ bahwa Mujahid lebih faqih dari aku, lebih faham, lebih mengerti dariku. Maka ukhuwah fillah imaniyah, perkaranya sangatlah besar, begitu tinggi nilainya. Di dalam sunnah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan keutamaan-keutamaannya, antara lain dari riwayat Abu Muslim. Aku sampaikan kepada Mu'adz ibn Jabal, sahabat mulia, wallahi inni la uhibbuk li ghairi dunya arju an usibaha mink wala qaraba baini wa baina. Aku sungguh mencintaimu bukan karena dunia yang aku harap bisa dapati darimu, bukan pula karena kerabat, enggak ada hubungan keluarga sama sekali. Kalau fala syai, kata Mu'ad, enggak ada tendensi sama sekali, enggak ada tujuan yang kamu mencintai aku. Qultu lillah, aku jawab karena Allah. Bas, hanya karena Allah saja. Lala fajadaba hibwati, maka Mu'ad menarik hibwah di pinggul sini, ada kain semacam sarung, itu beliau pegang kemudian beliau tarik beliau dekatkan kepada beliau. Beliau katakan, "Abshir in kunta shadiqan." Gembiralah. Kabar gembira bagimu selama kamu benar dalam ucapanmu. Qala fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, "Al mutahabbuna fillah fi dhillil 'arsy yauma la dhilla illa dhilluhu yaghbituhum bi makanihim annabiyyun wasyuhada." Orang yang saling mencintai karena Allah, mereka itu ada di bawah naungan arsy. Di hari tiada naungan kecuali naungannya. Tempat mereka itu tinggi, di riwayat lain ala manabir min nur. Tempat tinggi dari cahaya Allah berikan. Karenanya, karena tempat mereka itu membuat iri para nabi dan para syuhada. Iri dalam artian positif, ghibtah, bukan hasad. Tidak mengharap kenikmatan itu hilang, dicabut dari orangnya. Karena kalau itu hasad haram. Ini ghibtah, berharap mendapatinya tanpa menginginkan itu kenikmatan dicabut dari orangnya yang mendapati. Kata Abu Muslim, kemudian aku berjumpa dengan Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, sahabat. Fahaddathuhu bihadithi Mu'adz. Aku sampaikan kepadanya hadis Mu'ad tadi yang beliau dengar dari Rasulullah. Faqala sami'tu Rasulullah yaqulu an rabbihi. Aku pun mendengar, kata Ubadah, Rasulullah menyampaikan dari Rabb-nya, hadis qudsi, bahwa Allah berkata, "Haqqat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya." Wajib kecintaanku Allah wajibkan pada dirinya sendiri mencintai orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wa haqqat mahabbati 'alal mutanasikhina fiyya. Wajib kecintaanku kepada orang yang saling bernasehat karena aku. Wa haqqat mahabbati 'alal mutabadhilina fiyya. Wajib kecintaanku kepada orang yang saling memberi karena aku. Hum ala manabir min nur yaghbituhum annabiyyun wasyuhada wasiddiqun. Mereka di tempat tinggi dari cahaya yang membuat iri para nabi, para syahid, dan para siddiq. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Keutamaan besar karena ukhuwah berdasarkan iman fillah karena Allah. Seperti Abu Muslim katakan, bukan karena dunia yang diharapkan untuk diperoleh, bukan pula untuk kerabat atau hubungan keluarga. Kata Ibnu Abbas, ammatu silatun nas ala umurid dunia. Di saat hampir keseluruhan hubungan manusia itu karena dunia. Kamu perhatikan, mana mau orang kerja tunduk hormat kepada atasannya. Iya pak, disuruh siap pak, Ya. Dia pun menundukkan kepalanya. Enggak berani mengadahkan begini. Di depan manajernya, di depan direkturnya. Misalnya ditelepon tengah malam, enak-enaknya tidur. Jam 2 misalnya. Kamu kesini sekarang ke lokasi, ya dia harus berangkat. Contoh soal. Pertanyaannya kenapa? Dia mau nurut, dia mau ini. Dunia, karena dia bekerja, dia berharap upah tentunya sebagai profesinya. Nah kalau orang ini bukan atasannya, ngapain dia taati, ngapain dia iya. Gak ada hubungan bisnis. Kalau sudah bukan karena urusan pekerjaan, bukan karena dunia, gak mau dia nunduk-nunduk seperti itu. Seperti Ibnu Abbas katakan, hampir seluruh hubungan orang ini sama itu, semuanya urusan dunia. Membuat mereka saling mencintai dohirnya, saling akrab, mesra, senyum, tawa, canda, ria, urusan dunia. Kalau seandainya yang diakrapi, yang didekati ini jatuh pailit melarat, kirim salam sudah. Gak akan ada hubungan, gak akan ada tawa canda bersamanya. Dunia yang menyatukan mereka. Sementara ini tidak ada tendensi dunia sama sekali. Bukan keuntungan yang dia harap, bukan pula nasab. Ini bukan ponaannya, bukan pamannya, bukan sepupunya. Gak ada hubungan keluarga sama sekali. Jauh. Sama sekali. Tapi dia cinta kepada saudaranya ini. Ada yang menyatukan di antara keduanya atau lebih. Ukhuwah, iman. Karena satu akidah disatukan oleh manhaj, disatukan oleh tauhid, oleh sunnah. Di tempat tinggi dari cahaya, di bawah arsy Allah, bahkan para nabi alaihimussalam, para syuhada dan siddiqun, para siddiq iri melihat tempat mereka itu. Makanya kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza ra'a ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bih faqallama yusibu dhalik." Kalau kamu mendapati cinta dari saudaramu, kamu tahu saudaramu mencintai kamu karena Allah. Kata Umar, pegangi erat-erat, jaga. Karena jarang orang bisa mendapati itu. Seperti tadi, di saat kamu melihat mayoritas orang, kata Ibnu Abbas, kalaupun ada keakraban, kalau ada kecintaan dan kedekatan karena dunia. Nah, sementara saudaramu mencintai kamu karena Allah semata, enggak ada lain. Pegangi itu erat-erat, jaga baik-baik. karena enggak semudah itu untuk kamu mendapatinya. Itu ghanimah, harta yang sangat berharga yang Allah berikan kepadamu. Umar pula katakan, alaikum bi ikhwanis sidq fa innahum zinatun fil raha wa ismatun fil bala. Hendaknya kalian jaga ikhwanus sidq, persaudaraan orang-orang yang jujur kepadamu dalam persaudaraannya, karena mereka itu perhiasan dikala senang, dikala longgar, menghiasi kamu, menghiasi hidupmu. Dan mereka adalah ismah, melindungi kamu fil bala, ketika terjadi bala, musibah, mereka akan menolong kamu, mereka akan bahu membahu bagaimana bisa meringankan bebanmu. Orang-orang semacam ini yang Umar katakan jaga olehmu baik-baik karena sangat berharga mereka ini bagimu. Ali bin Abi Thalib juga pernah menyebutkan, alaikum bil ikhwan fa innahum iddatun fid dunya wal akhirah. Jaga ikhwanmu itu yang bersaudara denganmu karena Allah, karena mereka itu bekal bagimu di dunia dan akhirat. Lihat kata Ali di surat Syuara 101, lihat penyesalan dan kesakitannya ahli nar, ratapan penghuni neraka. Salah satu yang Allah sebutkan di Syuara tadi, fama lana min syafi'in, kata penghuni neraka, kita tidak punya orang yang memberi kita syafaat untuk diringankan atau bahkan dikeluarkan dari azab ini. Wala shodiqin hamim, tidak pula kita punya teman yang hangat, teman yang akrab, shodiq, akh, saudara yang begitu dekat, mesra dengan dia, hubungannya hangat, sehingga diharapkan dengan itu akan menolong mereka. Tapi itu semua mustahil karena kekufuran mereka. Salah satu ratapan dan penyesalan mereka, mereka tidak punya teman. Berharap penghuni neraka itu punya teman, teman baik. Berharap punya ikhwan yang bisa menyelamatkan dia dari azab. Harapan ahli nar. Makanya seperti kata Ali, temanmu itu bekal bagimu di dunia dan akhirat. Hadis syafaat ma'ruf. Hadis panjang yang Rasulullah SAW sebutkan bagaimana mukminin selain tentunya para nabi memintakan syafaat untuk saudara-saudara mereka, teman-teman mereka, min usatil muwahhidin, dari pelaku maksiat, muwahhid ya, ahli tauhid tapi maksiat. Menghadap Allah mereka, mukminin. Ya Rob, fulan, fulan, ikhwanuna, kanu yusallun ma'ana, wa yasumun ma'ana. Itu fulan, fulan, orang yang dulunya sholat bersama kami, puasa juga bersama kami. Diberi syafaat kamu. Yang bermaksiat ini di neraka. Qala idhabu fa akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dinar min iman. Allah katakan, datangi oleh kalian, pergi kalian ke mereka, keluarkan dari neraka itu yang dalam kalbunya ada iman walaupun hanya satu dinar. Keluarkan dari neraka, bebaskan dari neraka, dikeluarkan. Kembali setelah dikeluarkan ini semua, kembali mereka menghadap Allah. Hadis ma'ruf. Ya Rabb, fulan, fulan, fulan, ikhwanuna yusallun ma'ana, yusumun ma'ana, yatasaddaqun. Mereka ini pernah sholat bersama kami, puasa bersama kami, gini, gini, gini. Qala idhabu fa akhriju man kana fi qalbihi mithqalu nisfi dinar min iman. Kesana kalian, kata Allah, keluarkan dari neraka yang masih ada dalam kalbunya iman walaupun setengah dinar. Keluarkan. Kembali, setelah dikeluarkan semua, kembali mereka menghadap Allah. Ya Rabb, fulan, fulan, ikhwanuna yasumun, yasallun ma'ana. Qala idhabu akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min iman. Keluarkan oleh kalian dari neraka itu yang dalam kalbunya masih ada sebiji dzarrah dari iman. Membantu kamu di akhirat. Orang-orang yang karena maksiatnya, karena dosanya, dari muwahhidin, berguna ikhwan, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua dijaga dan dilindungi dari adab. Tapi asyahid yang kita maksud bahwa seperti kata Ali, ikhwan itu bekal berguna di dunia kita dan akhirat. Makanya kata Ali kepada anaknya Hasan radhiyallahu anhuma, ya bunayya al-gharib man laisa lahu habib. Wahai anakku, orang yang asing itu yang tidak punya orang yang dia cintai. Kalau asing di negerinya itu masih biasa, kamu ditaruh di mana misalnya Rusia, misalnya, kamu tengok kanan kiri, depan belakang, gak ada orang kenal kamu. Kamu pun tidak ada yang kenal mereka. Asing, tidak nyaman hidup. Bagaimana kamu bisa canda apalagi akrab dengan mereka, kenal aja enggak. Tapi yang hakikatnya orang yang asing itu, kata Ali, man laisa lahu habib, yang tidak punya orang yang dia cintai atau orang yang mencintai dia karena Allah. Makanya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau saja aku puasa tiap siang, seandainya aku qiyamul lail tiap malam sholat, dan aku habiskan hartaku untuk infak fisabilillah, di hari aku mati dalam keadaan pada hatiku tidak ada cinta kepada orang yang taat kepada Allah, tidak ada benci kepada orang yang maksiat kepada Allah, enggak berguna semua itu bagiku. Tadi sholatnya, puasanya, sedekahnya, enggak ada manfaatnya. Kalau aku tidak mencintai orang yang taat kepada Allah, membenci orang yang maksiat kepadanya, besar arti ukhuwah fillah, al-wala wal-bara fillah. Ditanya Imam Muhammad Ibn al-Munkadir rahimahullah di saat beliau sudah tua, ma baqiya min ladzatik, apa yang tersisa dari kenikmatanmu, artinya apa sih yang kamu masih harapkan dalam kehidupan ini di sisa-sisa usiamu. Qala liqa'ul ikhwan wa idkhalu surur alaihim, jawab beliau, bertemu dengan ikhwan dan membahagiakan mereka, memasukkan kesenangan kepada mereka, itu sisa kelezatan yang masih diharapkan oleh a'immah dan para ulama, masih bertemu dengan ikhwan dan menyenangkan mereka. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Khalid bin Safwan rahimahullah, inna a'jazan nas man qassara fi talabil ikhwan, orang yang paling lemah, orang yang paling merugi adalah orang yang tidak mau mencari ikhwan untuknya, tidak mau atau kurang dalam upayanya mencari orang-orang yang mencintai dia karena Allah, karena iman, karena ini yang bisa dia cintai dengan ukhuwah iman. Wa a'jaz minhum man dhayya'a man dhafara bihi minhum, kata Khalid bin Safwan, tapi lebih lemah, lebih merugi adalah orang yang sudah sempat mendapati tapi kemudian dia sia-siakan, dia lepas. Kalau yang pertama dari awal memang dia kurang usahanya, yang ini lebih merugi, sudah dapat dia, sudah bersama mereka, sudah ada orang yang mencintai dia, berukhuwah dengannya karena Allah, tapi kemudian dia sia-siakan, tidak dia jaga, tidak dia pegang erat-erat seperti Umar katakan. Dan itu tentunya asbab, dikarenakan banyak sebab. Yang salah satunya adalah dha'fu ta'awun bainahum, dikarenakan lemahnya bahkan tidak adanya ta'awun diantara mereka. Bahkan sebagian ulama katakan hampir dikata gak ada gunanya ukhuwah kalau gak ada ta'awun, karena itu menunjukkan kepedulian, perhatian dan cinta yang hakiki kepada saudara-saudaramu. Orang yang paling merugi, orang yang paling lemah, yang sudah mendapati kemudian dia sia-siakan. Oleh karenanya Umar radhiyallahu an pernah mengatakan, liqaul ikhwan jalaul ahzan. Serupa dengan itu Sufyan ats-Tsauri ditanya, mama'ul aish? Qala liqaul ikhwan. Apa sih air kehidupan itu? Layaknya air ini sumber kehidupan, dibutuhkan. Kata beliau, bertemu dengan ikhwan. Kata Umar, jalaul ahzan, itu menghilangkan kesedihan, pelibur lara. Jika benar-benar ukhuwah ini dijaga, bukan hanya lisan, tapi dia tunaikan hak-haknya. Dia peduli dan perhatian, bertawun dengan yang lain. Kalaupun itu hanya sebatas muasah, bahkan muasah, sebatas muasah. Muasah itu apa ya? Mengikuti kamu dalam kesedihanmu. Disebutkan Imam Hasan al-Basri ketika berjalan bersama temannya, tali sandal temannya putus, sehingga ya dia telanjang kaki tanpa alas kaki. Hasan al-Basri berhenti, melepas sandalnya, kemudian beliau pegang, beliau bawa. Ditanya, kenapa wahai Hasan, sandalmu utuh tidak putus gini? Ana uwasika, aku bermuasa denganmu karena kamu gak pakai alas kaki. Ya aku, supaya kamu gak merasa sedih, temanmu pun ikut tidak pakai alas kaki. Bermuasa, peduli, perhatian kepada nasib dan kondisi ikhwahnya. Ini mungkin mukaddimah tentang pentingnya ukhuwah. Insyaallah kelanjutannya akan kita sampaikan pada sesi berikutnya. Kita siap-siap untuk sesi yang maghrib. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Shalatu wassalamu ala Rasulillah, walhamdulillahirabbil alamin.